Thumma stator dal musonnifu li dhikri ma haquhu ayyut karo fi ma sabak fi fasli mujibil usul faqal wa yahrumu alal junubi khamsatu asya. Setelah musonnif menjelaskan beberapa hal yang diharamkan di saat perempuan mengalami haid dan nifas, lalu musonnif melanjutkan menjelaskan hukum-hukum yang seharusnya dijelaskan di pembahasan tentang hal-hal yang mengharuskan mandi, yaitu hal-hal yang diharamkan di saat seseorang sedang memiliki hadas besar. Faqala wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Musonnif menjelaskan bahwa ada lima hal yang diharamkan bagi orang yang junub atau orang yang sedang memiliki hadas besar. Ahaduha sholatu fardun aw naflan. Yang pertama, keharaman yang pertama adalah sholat, melakukan sholat, baik sholat itu berupa sholat fardu atau sholat sunnah. Wasani qiraatul Qur'an ay ghairu mansukh tilawah. Ayatan kana aw harfan sirran aw jahran. Keharaman yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini yang diharamkan adalah selain ayat yang dihapus. Jadi di dalam Islam, di dalam syariat kita ada istilah nasah mansuh atau penghapusan hukum dan diganti dengan hukum yang lain. Ada beberapa ayat di disiplin ilmu usul fikih, ada beberapa ayat yang bacaannya dihapus atau dimansuh. Biasanya di kitab fikih dicontohkan ayat as-sayhu was-sayhatu idza zanaya farjumuhuma. Artinya ada satu ayat yang diriwayatkan dalam satu hadis bahwa dulu para sahabat membaca ayat itu, tetapi kemudian ayat itu dihapus. Ayat-ayat yang demikian ini bila dibaca di saat mengalami hadas besar hukumnya tidak haram, karena yang haram adalah Al-Quran yang ayatnya tidak dinasakh atau tidak dihapus. Dan keharaman ini berlaku tidak hanya membaca satu ayat, tetapi juga berlaku walaupun membaca beberapa huruf. Dan keharaman ini juga berlaku tidak hanya bagi orang yang membaca keras, tetapi juga berlaku bagi orang yang membaca pelan. Fakhraja bil Qur'ani Taurat wal Injil. Yang diharamkan di dalam bab ini, di dalam pembahasan ini adalah Al-Qur'an. Jadi tidak semua kitab yang diturunkan Allah haram dibaca di saat hadas besar, karena seseorang diperbolehkan membaca kitab Taurat dan kitab Injil walaupun dia sedang memiliki hadas besar. Amma adhkarul Qur'ani fatahillu labikos di Qur'an. Mengenai zikir, sebagian zikir-zikir yang kita baca, bila zikir itu diambil dari Al-Qur'an, ini boleh dibaca asalkan kita tidak niat membaca Al-Qur'an. Jadi seseorang yang sedang memiliki hadas besar, dia tetap diperbolehkan untuk berzikir dengan Al-Qur'an asalkan tidak ada niatan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi di saat membaca ayat itu dia niat berzikir, tidak niat membaca Al-Qur'an. Wa tsalitsu mashul mushafi wa hamluhu mim babin aula. Keharaman yang ketiga adalah menyentuh Al-Qur'an dan membawanya, yang tentunya hukum membawanya ini lebih berat daripada hukum menyentuh. Warabi'u tawafu fardun aw naflan. Keharaman yang keempat adalah tawaf, baik yang dilakukan berupa tawaf yang fardu ataupun tawaf sunnah. Wal khamisul lubsu fil masjid li junubin muslimin illa lil dharurah. Keharaman yang kelima adalah berdiam di dalam masjid bagi orang yang junub, orang yang memiliki hadas besar dan dia beragama Islam. Jadi seorang yang memiliki hadas besar, dia tidak diperbolehkan untuk berdiam di dalam masjid, kecuali bila memang diamnya di dalam masjid dikarenakan ada kedaruratan. Contoh kedaruratan adalah kamanih talama fil masjid wa ta'adharu alaihi hurujuhu minhu li khaufin ala nafsihi aw malih. Contoh kedaruratan adalah seseorang yang tidak bisa keluar dari masjid. Jadi ada orang yang tidur di dalam masjid, kemudian dia mimpi mengeluarkan mani, dan dia tidak berani keluar dari masjid dikarenakan dia khawatir atas nyawanya atau khawatir atas hartanya. Jadi misalkan di luar masjid ada musuhnya yang ingin membunuhnya atau ada hewan yang mengancam nyawanya sehingga dia tidak berani keluar masjid. Atau di luar masjid ada perampok atau ada pencuri yang dia khawatir bila keluar masjid akan membahayakan harta yang dimilikinya. Amma uburul masjid marun bihi min ghairi mukfin fala yahrumu bal wala yukrahu fil aswah. Bagi orang yang memiliki hadas besar, yang tidak diperbolehkan baginya adalah berdiam di dalam masjid. Boleh hanya melewati masjid. Jadi seorang yang memiliki hadas besar, andai kata dia masuk dari satu pintu masjid dan keluar dari pintu yang lain, itu hukumnya boleh dan itu hukumnya tidak seperti berdiam di dalam masjid. Wataradudul junubi fil masjid bi manzilatil lubsi. Seorang yang mondar-mandir di dalam masjid, dia tidak menetap di dalam masjid, tetapi dia mondar-mandir di dalamnya, itu hukumnya sama dengan menetap di dalam masjid, sama dengan berdiam di dalam masjid. Wa kharaja bil masjidil madarisu warubut. Jadi hukum keharaman ini hanya berlaku bagi masjid, mengecualikan madrasah-madrasah dan juga mengecualikan pondok-pondok yang digunakan untuk pelajar-pelajar tasawuf. Jadi kata rubut ini biasanya di dalam kitab fikih tidak diartikan pondok pesantren secara umum, tetapi diartikan pondok bagi khusus orang-orang yang menekuni bidang tasawuf. Thumma stadrajal musannifu aidan min ahkamil hadatsil akbar ila ahkamil hadatsil asghar. Lalu setelah musannif menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan hadas besar, musannif kemudian menjelaskan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan hadas kecil. Faqala wa yahrumu 'alal muhdisi hadasan asghar thalathatu asya. Musannif menjelaskan bahwa bagi orang yang memiliki hadas kecil, dia haram melakukan tiga hal. As-shalatu wa tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu. Tiga hal itu adalah melakukan salat, melakukan tawaf dan mengusap, menyentuh Al-Quran dan juga membawa Al-Quran. Wa kada khoritotun wa sundukun fihima mushafun. Hukum yang sama dengan membawa Al-Quran adalah membawa kotak atau membawa kantong yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Jadi seseorang yang membawa kotak atau kantong yang di dalamnya terdapat Al-Quran, hukumnya sama dengan membawa Al-Quran. Wa yahillu hamluhu fi amti'atin. Tetapi Al-Quran ini boleh dibawa bila memang selain membawa Al-Quran, dia membawa benda lain selain Al-Quran. Jadi misalkan saya membawa tas dan di dalam tas saya ada buku dan Al-Quran, maka hukum membawa Al-Quran ini boleh. Jadi hukum membawa Al-Quran ini hukumnya diperbolehkan selama ada barang lain selain Al-Quran yang dibawa. Wa fi tafsirin aktsara min Al-Quran. Dan juga boleh membawa Al-Quran bila di dalam Al-Quran itu terdapat tafsir, terdapat penjelasan yang jumlah hurufnya lebih banyak daripada Al-Quran. Jadi selama tafsir atau penjelasan Al-Quran memiliki jumlah huruf yang lebih dari Al-Quran, maka boleh dibawa bagi orang yang sedang memiliki hadas kecil. Wa fi danani rawa darohim wa khawatim nuqisha ala kullin minha Quran. Dan juga termasuk ayat Al-Quran yang boleh dibawa adalah ayat Al-Quran yang berada di mata uang dinar, mata uang dirham, ataupun cincin yang di semuanya itu diukir atau di cetakannya terdapat ayat Al-Quran. Wala yumna'ul mumayyizul muhdisu min masyi mushafin wal lawhin lidirasatin wa ta'allumi Quran. Bagi anak kecil yang sedang memiliki hadas kecil, yang dia tidak memiliki wudu, dia tidak boleh dihalangi untuk menyentuh Al-Quran ataupun papan yang bertuliskan Al-Quran yang bertujuan untuk belajar. Jadi kita tidak boleh menghalangi anak kecil yang tidak memiliki wudu untuk dia menyentuh atau membawa Al-Quran yang tujuan menyentuh atau membawanya itu untuk digunakan belajar Al-Quran.